malam ya'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi doa seseorang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjanjikan untuk dikabulkan selama dia ini tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Apa maksudnya yang apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Yaqulu, dia berdoa, qad da'autu rabbi, sungguh aku berdoa kepada Tuhanku, falam yastajib li, lalu dia Allah atau Tuhanku itu tidak mengabulkanku. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud tergesa-gesa di sini adalah tergesa-gesa untuk lekas dikabulkan. Ini ya. Sehingga ketika dia dalam beberapa hari tidak dikabulkan, maka kemudian dia itu berhenti untuk berdoa. Jadi misalnya dia berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami, atau tolonglah kami, atau sembuhkanlah sakit kami, begitu misalnya. Kemudian dia berdoa 2 hari, 3 hari, 4 hari, kok tidak sembuh-sembuh atau tidak dikabulkan permohonannya itu, maka kemudian dia berhenti berdoa. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama-ulama hadis tentang kalimat dia tergesa-gesa di dalam berdoa. Bukan tergesa-gesa di dalam bacaannya, di dalam pembahasan ini ya, tapi tergesa-gesa untuk minta selekas mungkin dikabulkan. Nah, ini karena apa? Allah itu tahu tentang takaran kita, tahu tentang kebutuhan kita, kapan Allah itu akan memberikan kepada kita, atau kapan sesuatu yang kita minta ini sebetulnya kita butuhkan. Ya. Maka kita hendaknya di dalam berdoa tidak tergesa-gesa, artinya tidak ketika dalam beberapa hitungan kita tidak dikabulkan, kemudian kita leren orang dungo, gitu ya. Misalnya, ya Allah, lo nyuwun gerah kula menika senggang, nggih. Nah, kemudian njaluk seminggu, nggih, minta 1 minggu kok ora dikabulke, terus leren dungone. Kadang-kadang malahan enten sing ngendika, wah, njaluk ning gone Allah iku suwe, njaluk ning gone liyae lah. Akhire njaluk ning gone Mbah Dukun, njaluk ning gone paranormal, nah malah cepet jarine. Nggih. Lah ini anggapan yang salah. Pernah ada orang datang ke tempat saya nggih, minta nasihat-nasihat gitu nggih, saya sarankan untuk ya banyak berdoa. Jawabane tadi nyuwun teng ngene Allah niku suwe, Pak. Nggih. Dadi kula malah mlayune teng dukun. Ah gitu nggih. Ini cara berpikir yang salah. Karena apa? Allah itu lebih tahu kapan apa yang kita butuhkan itu, apa yang kita minta ini sebetulnya kita butuhkan. Wa fi riwayatin li Muslim, dan pada riwayat di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, la yazalu yustajabu li abdi, tidaklah henti-hentinya yustajabu li abdi, lil abdi, diijabai di dalam berdoa seorang hamba, malam yada'u bil ismin, selama dia tidak berbuat dosa, nih. Atau maksudnya dalam malam selama tidak ya jauh dia berdoa li ismin, untuk berbuat dosa, au qati'atir rahimin, atau berdoa untuk memutuskan tali persaudaraan, malam yastajil, selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjanjikan dari hadis ini Allah akan mengijabai doa kita ini selama satu doa itu kita tidak meminta perkara yang dosa. Misalnya kita nyuwun untuk kita ini dijadikan orang yang dolim, misalnya begitu gila. Ini kita tidak dikabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, doa yang dimintakan untuk memutus tali silaturahim. Ya, ini juga doa yang buruk, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, malam yastajil, doa itu kita tidak tergesa-gesa. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, mal istijal, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istijal? Apa yang dimaksud dengan minta disegera dikabulkan, atau apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu? Qala, Rasul menjawab, qad da'utu, sungguh aku berdoa, wa qad da'utu, dan sungguh aku berdoa, falam aro yastajibuli, lalu aku tidak melihat dia Allah mengabulkanku. Fayastahsiru, selanjutnya dia itu ikhtisar, menyesal di dalam berdoa itu. Wayata'ud doa, lalu dia meninggalkan doa itu. Jadi tadi sudah di awal sudah saya singgung bahwa orang yang berdoa dimaksud dengan tergesa-gesa adalah orang yang ketika berdoa tidak atau belum dikabulkan, lalu dia menyesal atau lalu dia menghentikan berdoa. Nah ini ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa di dalam kita minta kepada Allah itu kita ini butuh kesabaran. Kita butuh sabar, kita ini harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran yang dapat diambil tolong dibacakan. Satu, pelajaran yang dapat diambil. Anjuran untuk berdoa karena doa adalah inti ibadah. Ya, ada hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Kita sholat, ini kan isi bacaannya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah doa ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Doa yang bacaannya itu sudah ditentukan oleh Allah atau sudah ditentukan oleh Rasul. Dan doa yang bacaannya itu atau isi doanya itu terserah kepada kita ini. Atau istilahnya adalah doa yang sudah muqayyad dan doa yang ghairu muqayyad. Ini ya. Doa yang sudah ditentukan, misalnya kita itu mau masuk kamar mandi, itu juga kita disuruh berdoa. Doa masuk kamar mandi, pripun? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu sudah ditentukan. Kita enggak boleh gawe doa sendiri, ya. Ini kan yo podo apike. Misalnya mau masuk kamar mandi, Allahumma barik lana fima rozaktana. Masuk dungu apik ora oleh. Yo apik ning ora tuk-tukani, gitu nggih. Mangan sate niku yo enak. Ning yen sate terus dikeki karo nggih. Keki karo tajin, keki karo susu, keki karo ya dadi ini malah ora enak, gitu nggih. Dadi mboten tuk-tukani. Maka untuk doa yang lain ini nanti ulama-ulama fikih begini Bapak Ibu membaginya. Kalau doa-doa yang muqayyad ini kita tidak dituntunkan atau kita tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya. Misalnya doa mau masuk kamar mandi, doa sehabis wudhu, itu kan doanya sudah ditentukan semua. Ya. Doa kita mau makan, doa mau tidur, nah, itu doa-doa yang bacaannya itu sudah ditentukan. Lah yang kita dituntunkan atau dianjurkan untuk mengangkat tangan adalah doa-doa yang itu bacaannya diserahkan kepada kita. Misalnya kita pas apalah nggih, jadi bacaannya serah kepada kita. Kita baca salat berdoa. Lah doanya itu terserah kita. Misalnya hari ini berbeda dengan hari yang kemarin. Dia ingin jaluk rezeki. saiki mungkin rezekine kakek nyuwun disudo misalnya begitu nggih. Akhirnya ndonga agar rezekine disudo lah terus itu mengangkat nah. Kemudian doa ketika akhir malam kita nyuwun ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh, anak yang solehah lah itu kan doa-doa yang isinya sesuai dengan kerentek kita ini, maka kita itu dituntunkan untuk mengangkat tangan ini ya. Dan nomor dua, monggo. Ya, hanya Bapak Ibu, cara mengabulkannya dari doa kita ini adalah dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita, itu ya. Jadi ketika Allah itu mengabulkan doa kita itu dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Lah cara Allah mengabulkan doa kita ini nanti akan kita bahas pada kapitel berikutnya. Kalau kita simpulkan caranya itu ada tiga. Satu, kita minta A diberi A. Ya Allah, kalau nyuruh rezeki ingkang kata, ya Allah, kita kasih rezeki duit, kasih rezeki yang banyak, sehingga kita keceh-keceh duit. Gitu, nah. Kemudian yang kedua, kita diberikan permintaan kita, tapi caranya ditunda. Tidak diberikan waktu yang sesingkat-singkatnya, ditunda. Ditunda itu bisa satu bulan mendatang, bisa satu tahun mendatang, atau bahkan diberikannya tidak kepada kita, tapi diberikan kepada anak-anak kita. Atau diberikan kepada cucu-cucu kita. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi Ibrahim, nikundungo, ya. Ya Allah, jadikanlah dari anak keturunanku itu seorang rasul yang yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim. Nabi Ibrahim donga ngoten niku, dikabulkannya adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah itu berapa tahun? Ribuan tahun. Nah ini, jadi bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan saat sekarang ini akan diberikan nanti kepada anak-anak kita, nanti kepada cucu-cucu kita, atau bahkan kepada cicit-cicit kita, atau bahkan yang lebih jauh lagi. Terserah kepada Allah, atau mungkin nanti mengabulkannya di akhirat. Itu yang kedua. Lah ini kadang-kadang kita rasa sabar itu nggih, nyuwun niku sak det sak nyet istilah itu nggih. Yen basanipun Jawa niku njaluk saiki ya dikeki saiki. Kemudian yang ketiga, nanti di hadis berikutnya akan kita sampai ini ya. Kita tidak diberikan permintaan kita, tapi kita dialihkan dari keburukan yang nilai keburukan itu lebih besar dari apa yang kita minta itu. Misalnya ya Allah, loyun rezeki kengkang kata ya Allah. Kita mungkin rezeki ini ya cukup wae. Ya ora akeh-akeh ning cukup. Karena Allah itu tahu tentang kekurangan kita. Hingga tak kek rezeki akeh malah dadine ora apik. Ora iso turu, malah dadine ora dadi wong Islam atau dadine wong malah ranggenah. Nggih. Wong enten wong ora tau nyekel duit akeh malah ora iso turu, gitu nggih. Nah. Enten sing ora tau nyekel duit pisan malah maksiat. Nggih. Maka Allah tahu tentang kebutuhan itu, maka kemudian dia dikasih rezeki yang cukup. Tapi caranya mengabulkan doanya adalah Allah mengalihkan takdir yang buruk dari kita diganti dengan takdir yang baik. Seharusnya si A ini hari ini kecelakaan. Yang kecelakaan itu sikile buntung misalnya. Tapi dengan dia berdoa, maka Allah mengalihkan atau Allah merubah takdirnya yang seharusnya kecelakaan itu menjadi tidak celaka. Maka pada hadis yang kemarin sudah kita bahas, kita ini kan dituntunkan untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari beratnya cobaan, dari ujian yang secara beruntun, wasu'il qobok, dan buruknya ketentuan engkau. Jadi kita ini sudah tercatat di dalam qadarullah, di dalam apa, di dalam qadanya Allah, bahwa kita ini ada catatan-catatan yang tidak kita senangi, catatan-catatan yang kita senangi. Nah, dengan kita ini memperbanyak berdoa, bisa jadi su'il qadok, buruknya ketentuan yang ada pada diri kita ini diganti oleh Allah dengan ketentuan yang baik. Nah, inilah pentingnya kita ini banyak berdoa, dan selagi pemberian Allah adalah pemberian yang terbaik. Yeah. Kemudian nomor 3. Ya, jadi berputus asa dari dungane, wah njaluk setelung dino ora nek tanda-tanda dikabulkan gitu nggih. Wis rasa ndungo wae lah. Nah, itu nggih. Dan ini mungkin sering kita jalani nggih. Wah, njaluk kok asik kirang-kirang dino nggih enggak dikabulkan, nah, akhirnya kita leren dungane. 4. Monggo Mas Joko. Ya, jadi kenapa kok tergesa-gesa dalam berdoa itu tidak disukai? Ya, karena itu akhirnya memperlemah semangat kita ini bergantung kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kita kadang-kadang bergantung dengan kekuatan makhluk. Karena nyuwun tenggene Allah seakan-akan suwi. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di dalam kitab Bab Sabar, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW itu menyampaikan, Allah itu akan menolong kita, menurunkan pertolongannya kepada kita, ketika kita ini sudah berada di puncak kesabaran. Kita wis rai sobat tenang. Nah, itu baru Allah itu akan menolong kita. Dan inilah kita diuji kesabarannya. Ini ya. Nomor 5. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa kok Allah itu tidak lekas-lekas mengabulkan doa kita? Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Allah itu lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Misalnya kita itu nyuwun dit akeh, ini kita tidak diberi. Mungkin menurut Allah yang kita butuhkan itu bukan duit akeh. Tapi bagaimana mengelola duit itu dengan baik. Ya, mungkin begitu yang kita butuhkan. Ya. Maka mari kita ini tetap di dalam berdoa ini, satu khusnudzon kepada Allah, dan yang kedua kita tidak berputus asa, tetap nyuwun tenggene Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Umamah semoga Allah meridainya, dia berkata, kila ditanyakan atau dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat doa'i asma, yang mana doa yang paling didengar? Asma di sini di dalam bahasa Arab namanya isim tafdil, ya. Dalam bahasa Inggris ada istilah superlatif gitu ya. Kabaro besar, akbar paling besar. Nah, ini sami'a mendengar, paling mendengar, asma gitu ya. Jadi mana doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya didengar di sini adalah kemungkinan dikabulkan itu lebih besar. Qala, Nabi menjawab, jawfal lailil akhir, kegelapan malam yang akhir. Nah, atau sepertiga dari malam kita ini ya. Jadi doa yang dikabulkan kalau berdasarkan hadis ini adalah sepertiga malam akhir. Kenapa? Alasannya menurut ulama ada dua. Satu, bahkan ada beberapa hadis nggih. Satu, ketika malam akhir ini Allah itu turun ke bumi. Kemudian yang kedua, ketika malam akhir itu di dalam berdoa itu lebih khusyuk, lebih hening. Kemudian yang ketiga, di dalam malam akhir ini, di dalam malam akhir ini Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang ingat kepada Allah. Karena ketika waktu itu banyak orang yang lalai. Lalai maksudnya apa? Lalai dari ingat kepada Allah. Coba kira-kira sing ning tambak bayan niki, sepertiga akhir niku sing sholat malam kali sing sare kata kundi biasanya pun. Nah, kata sing sare lah itulah nanti dikatakan oleh ulama itu waktu-waktu yang lalai untuk ingat kepada Allah walaupun nuansanya tidak harus negatif. Gitu ya. Maka di waktu malam, di waktu orang banyak lalai itu mari kita manfaatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, saya ulangi jawfal lailil akhir. Kemudian yang kedua, wa dubura sholatil maktubati dan didubur, maksudnya di belakang sholat maktubat. Sholat maktubat, sholat-sholat wajib maksudnya. Ini ulama berbeda pendapat. Dubur sholat itu dengan dua pendapat. Pendapat pertama, di belakang sholat itu artinya adalah di sujud terakhir. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah di waktu sebelum salam. Ini pendapat yang kedua. Makanya kan kita di waktu sebelum salam kita dituntun berdoa di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah ya sesudah salat. Nah, ini ya jadi sesudah salat. Sudah salat, kemudian sudah zikir kita berdoa. Nah, ini Allahu a'lam. Jadi ada tiga pendapat itu. Pendapat yang pertama adalah ketika sujud akhir. Tapi pendapat yang sujud akhir ini nanti banyak apa ditentang dengan pendapat-pendapat yang lain. Karena kalau kemarin ada hadis ya bahwa doa yang paling baik adalah doa ketika sujud itu ya. Lah itu ulama menerangkan bukan hanya sujud di akhir sujud saja, tapi semua sujud itu boleh kita manfaatkan untuk berdoa, terutama di dalam kita sholat-sholat sunnah. Jadi ketika kita itu sholat malam, kita manfaatkan ketika sujud itu kita gunakan untuk banyak berdoa. Bukan hanya doa bacaan sujud saja, tapi kita manfaatkan untuk doa-doa yang lain. Nah ini ulama berbeda pendapat apakah boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Tapi mayoritas ulama tidak membolehkan karena sholat itu masuk dalam ibadah makdoh. Sehingga itu bacaannya harus bacaan dengan menggunakan bahasa baku yaitu bahasa Arab. Tapi kita boleh berdoa ketika sujud itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Allahumma ja'alana auladana auladan sholihan wa sholihatan. Allahumma ja'alana azwajatana azwajatan sholihatan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah. Wa ja'alna minal muslihin. Jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang soleh. Nah ini ya. Yes. Jadi di sini gambaran Rasulullah ada doa dua waktu yang dikabulkan. Lah nanti di dalam hadis-hadis yang lain juga banyak waktu-waktu yang dikabulkan. Contohnya adalah waktu ketika kita ini hujan, ketika kita di sekitar kita itu ada hujan, kita dikabulkan apa kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Itu nggih. Okay. Jadi memperbanyak doa. Lah ndungane napa? Lah monggo nyuwune napa? Nggih. Kalau doa yang dituntunkan Nabi agar kita doa, hujan kita bermanfaat, Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi kita diperbolehkan ndonga-ndonga yang lain, nggih. Ketika kita pas duwe masalah, hujan turun kita ndonga ya Allah, kalau gadah masalah niki ya Allah, tulung dirampungke masalah kula. Syukur kali udan-udan itu nggih. Lho ada sunah lho nggih, udan-udan itu bagian dari sunah lho nek jane walaupun tidak udan-udan kudu udan-udan terus tidak, terutama udan pada awal-awal hujan. Nah nggih. Kita udan-udan ndonga. Lah kon masuk angin. Hujan itu kan barokah dari Allah nggih. Oke, sekarang pelajaran yang dapat diambil bagi putih. Monggo, Pak Fredy. Berdoa di malam hari adalah belajar. Karena ketenangan dan ketenangan. Dan ketika itu banyak orang lalai dan ingat kepada Allah. Ya, jadi di sini ada dua alasan. Kondisinya itu tenang. Biasanya tenang itu lebih khusyuk, lebih hening, gitu. Corok nangis sih, iso nangis senang. Dan yang kedua, ketika itu banyak orang lalai. Ada hadis selain masalahnya bahwa ketika banyak orang lalai, mari kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Contoh yang banyak lalai ketika kita ini satu Sawal. Satu Sawal habis sholat pulang dari apa? Pulang dari sholat Id, itu biasanya orang itu lalai. Lalai ingat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi itu justru mensunahkan untuk kita itu banyak ingat kepada Allah. Di antaranya kita itu menjalankan sholat. Nah, okay. Mulih neng omah sholat 2 rakaat. Jarang mungkin kita yang mengamalkan sunnah ini. Ya, ini. Kemudian nomor 2. Tolong. Ya tadi ya saya singgung sudah, di belakang sholat wajib itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama ketika sujud terakhir. Kemudian pendapat yang kedua ketika sebelum salam. Dan yang ketiga sesudah salam, sesudah zikir, kemudian kita berdoa. Nah ini 3 pendapat gak usah kita pertentangkan. Sing bener sing di, karena semuanya pendapat. Nah ini makanya kita mending kita mengamalkan salah satu yang kita yakini. Itu aja ya. Nomor 3. Ya. Ini secara umum. Kan habis sholat malam itu kan menjalani kebaikan. Habis sholat wajib itu menjalani kebaikan. Ya. Maka di sini tinjauan secara umum. Habis kita ini menjalani kebaikan. Itu hendaknya kita ini banyak berdoa kepada Allah. Karena ini doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Misalnya kita di traffic light. Ada orang meminta-minta. Kita ngasih misalnya uang 1.000. Terus gitu ya. Lah, sesudah kita berbuat baik itu, mari kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini secara umum begitu. Kita di rumah kita ada tamu. Ya. Kemudian kita menyuguh. Kemudian kita boleh berdoa atau bahkan kita boleh minta doa dari tamu tersebut. Kan ada hadis nggih, doa tamu ketika dijamu itu dulu gimana doanya? Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa fir lahum warhamhum. Jadi ketika kita itu bertamu, kita di rumah seseorang, kita disuguhi sebagai ucapan terima kasih, kita ndongake tuan rumah, ya Allah, berilah barokah kepada apa yang diriskan kepada mereka. Ampunilah mereka. Berilah rahmat kepada mereka. Nah ini. Ya demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhiru qouli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.